Singkat nian Ramadan hadir, terasa lama lagi kan bertemu. Dapatkah ku lalui hari esok dengan tetap bersih sesuci Ramadan. Memanjat syukur meluruskan niat, membasuh dosa memujuk doa. Akankah Tuhan kan temukan kita, merasakan kedamaianmu Ramadan. Sesaku memanjat syukur meluruskan niat, membangun.